Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla, berkumpul bersama Ahlus Sunnah yang berupaya dan berusaha untuk mengumpulkan bekal untuk hari kiamatnya, berkumpul bersama dalam rangka untuk sama-sama berzikir kepada Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini ikhlas semata-mata mencari wajah Allah ta'ala, sehingga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita pada yaumul mizan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita belajar memperbaiki bacaan kita dalam surat At-Takwir, dari ayat yang pertama sampai ayat ke-29. Tinggal dilancarkan dan sering-sering dibaca dalam sholat-sholat kita, lebih-lebih dalam surat ini At-Takwir, Al-Infitar, dan juga surat Insyiqaq. Ini bercerita tentang hari kiamat, tentang keimanan kita adanya yaumul qiyamah. Disebutkan kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat untuk menimbulkan rasa semangat kita untuk mengumpulkan bekal untuk hari kiamat kita, dan menumbuhkan rasa takut kita untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tiga surat ini dihafal, sering dibaca, mudah-mudahan membuat hati kita menjadi lembut.

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mempelajari, memperbaiki bacaan kita, alangkah indahnya dan semakin baik dan semakin sempurna ketika kita memahami makna ayat-ayat yang kita baca, sehingga bisa mendatangkan, memunculkan, menimbulkan kekhusyuan kita di dalam sholat ketika membacanya dalam sholat-sholat kita, sehingga jadilah perjumpaan kita dan Allah terasa nikmat, menjadi roha, menjadi tenang jiwa-jiwa kita ketika berdialog dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita faham dan mengerti apa yang kita baca. Marilah kita mentadaburi ayat-ayat Allah satu ayat demi satu ayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Takwir, surat At-Takwir ya, wahiyya makiyah, di mana surat ini adalah surat Makiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan ketika itu Rasulullah masih berada di Mekah, karena memang ayat-ayat Makiyah jelas, tegas, gamblang dan lugas untuk mendakwai orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah Tauhid. Dan dalam ayat-ayat Makiyah terdapat ancaman-ancaman. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini, atau oleh sebab itu sangat penting ikhwati fillah kita ketahui, agar supaya menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idzasyamsu kuwirat. Apabila matahari itu digulung. Wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung itu dijalankan, diputar sehingga hancur, sungguh tidak terbayangkan. Dan semoga kita tidak ketemu dengan hari kiamat, karena hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan, yang ketika itu yang menyaksikannya adalah orang-orang yang durhaka, yang kafir, menyaksikan suatu perkara yang mengerikan. Cukuplah bagi kita mengetahui situasi dan kondisi hari kiamat dengan membaca ayat-ayat, surat-surat yang menceritakannya saja. Jangan sampai kita melihat langsung dengan mata kepala kita. Sungguh sangat mengerikan. ketika matahari digulung, ketika bintang-bintang berjatuhan, langit terpecah, langit terbelah, dan yang lainnya. Wa idzal jibalu suyyirat, ketika gunung-gunung itu dihancur jalan, berputar, terkikis, lama-lama menjadi debu, hanya berterbangan, hilang. Wa idzal 'isyaru 'uqilat, dan apabila onta-onta betina yang sedang bunting dibiarkan tidak diurus oleh pemiliknya. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan pada hari kiamat. Allah ingin menegakkan keadilan. Binatang-binatang atau kambing-kambing yang memiliki tanduk, yang ketika di dunia dia menanduk kambing yang tidak bertanduk, akan diadili oleh Allah, dikisos, supaya manusia yang menyaksikan hal yang demikian itu, mereka tahu bahwa Allah adalah Zat yang Maha Adil. Setelah itu binatang-binatang itu menjadi debu, sehingga manusia yang jahat, yang zalim, yang kafir, orang-orang munafik berangan-angan, kuntu turoba, coba aku itu menjadi debu sajalah, kena beratnya pertanggungjawaban yang akan dia alami pada yaumul kiamah. Seseorang akan dikisos ketika berbuat zalim di dunia, pada hari kiamat akan dikisos. Wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal 'isyaru 'uqilat, dan apabila onta-onta betina yang bunting itu dibiarkan. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dipanaskan, dinyalakan menjadi lautan api. Mengerikan. Api menyala di mana-mana. Karena lautan menyala, lautan pun menjadi panas. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, roh-roh manusia dikembalikan ke dalam jasad-jasadnya. Orang-orang yang baik dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Orang-orang yang jelek dikumpulkan bersama orang-orang yang jelek. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila nyawanya roh-roh itu dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh? Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu, sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merasa malu punya anak wanita, merasa anak wanita membawa sial, sehingga sebagian di antara mereka membunuh anak mereka yang wanita hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Adapun riwayat atau hadis yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab membunuh putrinya, ini tidak benar. Itu tidak benar. Buktinya Umar punya anak wanita namanya Hafsah, sampai dewasa dan menikah dengan Rasulullah, menunjukkan tidak dibunuh. Kalau orang-orang kafir Quraisy dahulu sebelum diutusnya Rasulullah membunuh anak wanita mereka hidup-hidup, iya, ada sebagian mereka yang melakukan yang demikian itu. Sampai-sampai ada di antara mereka yang ketika menggali kuburan, anaknya wanita tersebut ikut bantu abinya ketika menggali tersebut. Karena enggak tahu untuk apa abinya menggali lubang. Setelah digali, anaknya dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan dikubur dalam keadaan hidup-hidup sehingga mati. Martabat wanita betul hilang, diremehkan, dilecehkan, dihinakan, lebih rendah daripada budak. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak wanita yang dibunuh dalam keadaan hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Wa idza as-suhufu nushirat, dan apabila lembaran amalan catatan hamba dibuka. Apabila catatan-catatan amalan hamba dibuka. Wa idza as-sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka dinyalakan, neraka pun menyala. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, maka masing-masing jiwa mengetahui apa yang dia telah kerjakan karena amalan-amalannya hadir, sehingga dia sadar, ingat tentang apa yang dia telah kerjakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, ay artinya, idza hasalat hadhihi al-umur al-ha'ila, apabila kejadian yang mengerikan ini terjadi, apabila kiamat terjadi, perkara yang sangat mengerikan ini terjadi, tamyizul khalq, manusia pun terpisah. Wa 'alima kullu ahadin ma qaddamahu lil akhiratihi, maka masing-masing manusia mengetahui apa yang telah dia lakukan untuk akhiratnya. Apakah amalan-amalan kebaikan ataukah amalan-amalan kejelekan, dia tahu, dia tersadar, menyesal kenapa ketika di dunia dulu dia tidak kumpulkan bekal-bekal yang banyak, tidak melakukan amal-amal soleh yang banyak untuk hari yang abadi. Kenapa ketika di dunia dulu dia tidak tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang akan memberatkan na'am hisabnya pada yaumul qiyamah. Maka masing-masing jiwa mengetahui apa yang dia telah lakukan untuk hari kiamatnya. Wa ma ahdarahu fiha min khairin wa syarrin, apa yang dia lakukan berupa kejelekan, berupa kebaikan, semuanya hadir. Kebaikan dan kejelekan hadir di hadapannya. Wa dzalika idza kana yaumul qiyamah, yang demikian itu apabila terjadi hari kiamat. Tukawwar asy-syamsu, yaitu ketika matahari digulung. Ay artinya, tajma'u wa tulaffu, ketika matahari dikumpulkan, artinya digulung, dan matahari pun dilipat. Wa yukhsaful qamar, sehingga cahaya bulan pun hilang. Karena bulan, cahaya bulan itu pantulan dari cahaya matahari. Ketika matahari dilipat, matahari digulung, maka hilanglah cahaya bulan. Mengerikan. Tidak ada cahaya lagi. Nah, karena matahari tidak ada, bulan pun tidak bercahaya. Sungguh mengerikan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Dan apabila wa yuqayani finnar, dan apabila matahari dan bulan itu dilemparkan ke dalam api neraka. Matahari masuk dilemparkan ke dalam neraka, bulan pun dimasukkan dilempar ke dalam neraka. Apakah matahari dan bulan punya dosa? Tidak. Dia benda mati. Kenapa dia dimasukkan dalam neraka? Untuk menghinakan dan merendahkan orang-orang kafir yang menyembah matahari dan bulan. Ternyata Tuhan yang mereka anggap Tuhan, yaitu matahari yang mereka sembah, seperti agama Shinto, agama Konghucu yang menyembah matahari, dan agama-agama yang lainnya yang menyembah matahari dan bulan. Mereka akan kecewa. Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Wa idhan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Apa yang kamu bayangkan kalau bintang-bintang itu ternyata jatuh berjatuhan? Ay, artinya taghayyarat wa tasaqatat, artinya dia pun berubah dan kemudian berjatuhan. Min aflakiha, dari orbit-orbitnya, tidak lagi berputar beredar di orbitnya. Sekarang matahari beredar di orbitnya. Di waktu pagi hari dia terbit dari timur, nanti sore dia tenggelam di barat. Nah, nanti pada yaumul kiamah tidak lagi. Dia akan terbit dari barat, tenggelamnya di timur, atau kemana dia mau datang dan muncul, tidak beraturan lagi. Karena bintang-bintang berjatuhan, termasuk benda-benda langit, yaitu matahari dan bulan. Demikian juga bintang-bintang yang lainnya pada berjatuhan, tidak teratur lagi. Wa idhan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idhal jibalu suyirat, dan apabila gunung itu dijalankan. Gunung itu berjalan, ya, berjalan, copot batu-batunya, pasirnya, dia pun berputar-putar, ya. Nah, lepas lama-lama, kecil-kecil-kecil habis. Aisarat kasiban mahila, artinya jadilah gunung-gunung itu hancur seperti kumpulan pasir. Kasiban, seperti kumpulan pasir, menjadi pasir-pasir lembut-lembut, ya. Seperti pasir mahila yang kemudian berterbangan. Tadinya gunung, lama-lama hancur-hancur-hancur menjadi pasir yang berterbangan, berterbangan menjadi debu-debu. Summa sarat kal ahnil manfush, kemudian menjadi seperti kapas yang berterbangan. Itu gunung. Gunung saja berterbangan, apalagi manusia. Gunung yang berat isinya batu-batu hancur menjadi berkeping-keping, menjadi pasir-pasir, menjadi debu seperti kapas yang berterbangan, apalagi manusia. Kengerian yang sangat mengerikan pada yaumul kiamah. Summa taghayyarat, kemudian berubahlah gunung tersebut. Nah, menjadi debu, menjadi seperti kapas, berubah lagi wasarat haba'an mumbassa, kemudian menjadi debu yang berterbangan, semakin kecil, semakin tadinya gunung berubah menjadi pasir, berubah menjadi seperti kapas, berubah menjadi debu, hancur berterbangan itu gunung. Wasyirat an amakiniha, kemudian berpindah dari tempatnya. Gunungnya tadinya berada di pojok sebelah sana, tahu-tahu sudah menjadi pindah ke sebelah sana, dalam keadaan sudah hancur. Seperti berjalan gunungnya, sangat mengerikan keadaan pada yaumul kiamat. Wa idzal 'isharu 'uttilat, wa idzal 'isharu 'uttilat, dan apabila onta-onta betina yang bunting itu dibiarkan oleh pemiliknya, tidak diurus lagi. Atolan nas hina idin nafais amwalahum allati kanu yahtammuna laha wa yura'unaha fi jamil awqat. Manusia pun membiarkan, meninggalkan, tidak ngurus lagi hartanya yang paling dia sukai, yang paling mahal, harta-hartanya yang paling berharga, yang dulu di dunia dia pentingkan, dia upayakan, dia usahakan untuk mendapatkannya, yang dia jaga di setiap waktunya. Bagus nian mobilnya, padek nian, mahal, terbaik, dijaga, jangan sampai kena debu, jangan sampai lecet. Rumah yang mewah selalu ditambal, diperbaiki, dihiasi, betul-betul dijaga, jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai ada yang berjamur, jangan sampai, dijaga betul siang dan malam. Pakai CCTV, nah, dilihat masih ada, kasih satpam, nah, kasih penjaga, dikasih kaca-kaca pagarnya, kasih besi-besi, digrendel, dikasih gembok, dijaga betul-betul, dirawat. Motornya dirawat, mobilnya dirawat, rumahnya dirawat, semua harta bendanya dijaga sampai habis waktunya. Gara-gara merawat motor mobilnya, gak sempat datang ke masjid untuk sholat jamaah, apalagi sholat sunnah, gak sempat. Gara-gara mengurus dunianya, gak sempat hadir di majelis ilmu. Ternyata ketika terjadi kiamat, dia tinggalkan harta-hartanya, dia tinggalkan ontanya yang bunting, dia tinggalkan semua apa yang dia upayakan, dia cari, ditinggalkan. Dia gak peduli lagi dengan apa yang dia miliki, sekalipun semahal harganya, semahal apapun, dia tidak peduli lagi ketika terjadi yang demikian itu. Nah, kenapa? Karena kengerian pada yaumul kiamat. Faja'ahum ma yadhaluna anha, ketika datang perkara-perkara yang mengerikan terhadap mereka, yaitu hari kiamat, mereka pun melalaikannya, melupakan dunianya, hartanya, kendaraannya, dan apapun itu. Fanabbahu bil isyar, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka dengan isyar, yaitu onta-onta bunting, betina bunting. Wahya annafkullati tattaba'aha awladuha, onta-onta betina itu biasanya diikuti oleh anak-anaknya. Banyak anak-anaknya. Dan onta betina kalau bunting, pemiliknya itu senang. Kalau kambing bunting saja pemiliknya senang, apalagi sapi. Wah, ini duit ini, calon harta ini, calon duit, dijaga betul, dikasih gizinya, minumannya, dirawat. Itu sapi, apalagi onta, tentu harganya lebih mahal lagi, dijaga betul oleh pemiliknya. Karena onta betina itu diikuti, diiringi oleh anak-anaknya. Wa ya anfusul amwal arab izaka indahum, yang mana onta betina yang bunting, yang diiringi, diikuti oleh anak-anak onta tersebut, pada zaman itu adalah harta yang termahal di sisi orang Arab. Harta mereka yang paling mahal itu adalah onta-onta betina, onta merah, onta yang bunting, yang banyak anaknya, itu betul-betul harta yang termewah ketika itu. ala ma huwa fi ma'naha min kulli nafis. Namun yang diinginkan dari ayat ini bukan hanya unta, tetapi semua harta yang berharga yang dimiliki oleh manusia nanti ketika terjadi hari kiamat, manusia tinggalkan dan